geulis midangdang kairut jajaka gandang getah ngeclak keur balangan mupus rarai kasucian poek ku nikmatna cinta marengan cahya kerehibar pamikiranna bakal rek satuhu jajaka nu dipicinta kutan nu jadi panutan ningakeun taya laratan batra wali nyapait nyapeur meulit ka batinu geulis balang siang nu dikandung teu dosa bet ditandasa ditandasan.